Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali cetakan tahun 1992 buku jilid kedua dimulai dari halaman 299 kitab susunan wirid dan uraian menghidupkan malam lanjutan dari sebelumnya. Berkata Malik bin Dinar radhiyallahu an, apabila bangunlah hamba bertahajud di malam hari, niscaya dekatlah kepadanya yang Maha Perkasa Azza wa Jalla. Mereka melihat apa yang diperolehnya dari kehausan dan kemanisan dalam hati mereka dan nur dari mendekatinya Tuhan yang Maha Tinggi kepada hati. Pahamilah ini. Ia mempunyai rahasia dan pembuktian yang akan datang nanti penunjukan kepadanya pada kitab kecintaan atau kitab al-mahabbah. Dan pada hadis qudsi dari Allah Azza wa Jalla, hai hambaku, akulah Allah yang aku dekati pada hatimu dan dengan secara gaib engkau melihat nurku. Sebagian murid mengadu kepada gurunya tentang lamanya tidak tidur malam dan mencari helah yang menarik kepada tidur. Maka menjawab gurunya, hai anakku, sesungguhnya Allah mempunyai anugerah-anugerah pada waktu malam dan siang yang akan membetulkan hati yang jaga dan menyalahkan hati yang tidur. Maka datangilah untuk anugerah-anugerah itu. Maka murid itu menjawab, wahai penghuluku, biarkanlah aku tidak tidur malam dan siang. Ketahuilah bahwa anugerah itu di waktu malam adalah lebih memberi harapan untuk apa pada bangun malam itu, yang merupakan kebersihan hati dan tertolak segala gangguan. Pada hadis sahih dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda bahwa di malam hari itu ada suatu saat di mana berkebetulan seorang hamba muslim bermohon pada Allah Ta'ala kebajikan, niscaya diberikannya kepadanya. Diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Abdullah. Pada lain riwayat tersebut, ia meminta pada Allah Ta'ala kebajikan dari urusan dunia dan akhirat, niscaya diberikannya kepadanya. Dan demikian itu adalah tiap-tiap malam. Dan yang dicari oleh orang-orang yang bangun malam itu ialah saat tersebut. Dan saat itu tidak jelas waktunya dalam keseluruhan malam. Seperti malam Lailatul Qadar pada malam bulan Ramadan. Dan seperti saat di hari Jumat, yaitu saat penganugerahan hal tersebut tadi. Wallahu alam, hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Penjelasan cara pembagian segala bagian malam. Ketahuilah bahwa menghidupkan malam dari segi tingkatannya ada 7 tingkat. Pertama, menghidupkan seluruh malam. Dan ini adalah keadaan orang-orang yang kuat atau al-aqliyah yang bertujuan semata-mata beribadah kepada Allah Ta'ala dan merasa lezat bermunajat dengan Allah. Dan yang demikian itu menjadi makanannya dan kehidupan hatinya. Mereka tiada merasa letih dengan lamanya berdiri dan mereka mengembalikan tidur kepada siang hari di waktu kesibukan manusia. Dan adalah yang demikian itu cara segolongan dari orang-orang terdahulu atau orang salaf, di mana mereka itu mengerjakan salat subuh dengan wudhu isya. Diceritakan oleh Abu Thalib Al-Maki bahwa yang demikian itu diceritakan secara mutawatir dan terkenal dari 40 orang tabi'in, dan ada di antara mereka itu yang telah membiasakan demikian selama 40 tahun. Berkata Ibnu Thalib bahwa di antara mereka itu ialah Sa'id bin Al-Musayyab dari Madinah, Safwan bin Salim dari Madinah, Fudail bin Iyad dari Makkah, Wahid bin Al-Wad dari Makkah, Taus dari Yaman, Wahab bin Munabbah dari Yaman, Ar-Rabi bin Khaisam dari Kufah, Al-Hakam dari Kufah, Abu Sulaiman Ad-Darani dari negeri Sam, Ali bin Bakar dari negeri Sam, Abu Abdillah Al-Khawash dari Al-Abadi, Abu Hasim dari Al-Abadi, Habib Abu Muhammad dari Persi, Abu Jar As-Salmani dari Persi, Malik bin Dinar dari Basrah, Sulaiman Ad-Baimi dari Basrah, Yazid Ar-Raqqasi dari Basrah, Habib bin Abi Sabit dari Basrah, Yahya Al-Bakka dari Basrah, dan Kahmas bin Al-Manhal, di mana ia mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan 90 kali khatam. Dan apa yang tidak dipahami, diulanginya dan dibacanya sekali lagi. Juga dari penduduk Madinah, Abu Hasim dan Muhammad bin Al-Mundzakir dalam golongan yang banyak bilangannya. Tingkat kedua, bangun setelah malam. Dan ini tidak terhingga jumlahnya yang rajin melaksanakannya dari orang-orang salaf. Dan cara yang terbaik mengenai ini ialah tidur pada bagian sepertiga pertama dari malam dan perenam terakhir daripada malam. Sehingga jatuh bangunnya itu di tengah malam dan pertengahan malam. Dan itu adalah lebih utama. Tingkat ketiga, bangun sepertiga malam. Maka seyogyanya tidur pada setengah malam pertama dan perenam yang terakhir. Kesimpulannya, tidur pada akhir malam itu amat disukai atau disunatkan karena menghilangkan kantuk pada pagi hari. Mereka itu tidak menyukai yang demikian dan menyedikitkan kuning muka serta kemasyhuran. Kalau bangun sebagian terbanyak dari malam dan tidur pada waktu sahur, niscaya sedikitlah kuning muka dan sedikitlah ngantuk. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan witir pada akhir malam, lalu apabila ia memerlukan kepada keluarganya, niscaya ia mendekati mereka. Dan kalau tidak, maka ia berbaring pada tempat sholatnya, musholanya, sehingga datang kepadanya Bilal, lalu disuruhnya azan untuk sholat. Berkata Aisyah radhiyallahu anha pula, tiada aku jumpai Rasulullah sesudah waktu sahur, melainkan tidur. Sehingga berkata sebagian salaf bahwa tidur ini sebelum subuh adalah sunat. Di antara salaf yang mengatakan itu ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan tidur waktu ini menjadi sebab bagi terbukanya kasyaf atau mukasyafah dan musyahadah dari balik hijab yang ghaib. Dan itu adalah bagi orang-orang yang mempunyai mata hati atau arbabi'ul-quluh. Dan padanya terdapat istirahat yang menolong pada wirid pertama dari wirid-wirid siang. Dan pada bangun pertiga malam dari nisfu akhir atau setengah yang penghabisan dari malam. Dan tidur bagian perenam dan yang akhir dari malam adalah waktu bangun bagi Nabi Daud alaihissalam. Tingkat keempat, ialah bangun perenam atau seperlima dari malam. Dan yang lebih utama, bahwa bangun itu adalah pada pertengahan yang penghabisan atau nisfu akhir. Dan sebelum perenam yang penghabisan daripada malam. Tingkat kelima, bahwa tidak diperhatikan akan takdir atau apa yang terjadi dalam perkembangan alam. Yang demikian itu hanya mudah bagi Nabi yang memperoleh wahyu atau bagi orang yang mengetahui tempat-tempat kedudukan bulan dan diwakilkannya untuk itu orang yang akan mengintip, yang memperhatikan, dan yang akan membangunkan dia. Kemudian kadang-kadang ia bimbang pada malam-malam musim kabut. Tetapi ia bangun dari permulaan malam sampai kepada sudah mengantuk sekali. Apabila sudah terbangun, lalu bangunlah mengerjakan sholat. Dan apabila sudah mengantuk pula, lalu tidur kembali. Maka dalam semalam adalah dua kali tidur dan dua kali bangun. Dan itu adalah dari penanggungan di malam hari dan amalan yang terberat dan lebih utama. Dan ini adalah dari budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Ummi Salmah. Dan jalan yang ditempuh oleh Ibnu Umar, para sahabat yang bercita tinggi dan segolongan dari tabi'in. Diridhoi oleh Allah kiranya amal perbuatan mereka itu semuanya. Adalah sebagian salaf berkata, itu adalah permulaan dari tidur. Apabila aku terbangun, kemudian aku kembali kepada tidur, maka tidaklah ditidurkan oleh Allah mataku. Adapun bangunnya Rasulullah SAW tentang kadarnya, maka tidaklah di atas suatu susunan. Tetapi kadang-kadang beliau bangun, tengah malam atau 2/3 malam atau 1/3 atau 1/6 malam. Di mana yang demikian itu berlain-lainan mengenai malam-malamnya. Dibuktikan kepada itu oleh firman Allah Ta'ala pada dua tempat dari surat Al-Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusatil layli wa nisfahu wasulusah. Artinya, sesungguhnya Tuhan engkau itu mengetahui bahwa engkau bangun atau mengerjakan sholat kurang dari 2/3 malam. Ada juga 1/2 malam dan 1/3-nya. Surat Al-Muzammil ayat 20. Maka kurang dari 2/3 malam adalah seakan-akan 1/2 atau setengah malam. Tambah 1/12 malam. Hitungannya yaitu 2/3 malam adalah 8/12 malam dan setengah malam ditambah 1/12 malam. Sama dengan 7/12 malam. Jadi kurang 1/12 malam. Penerjemah. Kalau firmannya, wanisfahu wasulusahu dibaris bawahkan, yaitu dibaca wanisfihi wasulusihi, niscaya menjadi setengah dari 2/3 dan 1/3-nya. Maka mendekati dari 1/3 dan 1/4, dan kalau dibaris ataskan, niscaya menjadi setengah malam, yaitu dibaca nisfahu wasulusahu. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi SAW bangun apabila ia mendengar kokok ayam. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Dan ini adalah pada waktu 1/6 malam atau lebih kurang lagi. Dan diriwayatkan oleh bukan seorang yang mengatakan bahwa aku memperhatikan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan di waktu malam, maka adalah ia tidur sebentar sesudah Isya. Kemudian ia bangun, lalu dilihatnya ke tepi langit seraya membaca, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sampai kepada innaka la tukhliful mi'ad. Surat Ali Imran ayat 191 sampai 194. Kemudian diambilnya pelan-pelan dari tempat tidurnya alat penggosok gigi. Lalu beliau bersuci dan mengambil wudu serta mengerjakan sholat. Sehingga aku berkata, beliau mengerjakan sholat seperti lamanya beliau tidur. Kemudian beliau berbaring, sehingga aku mengatakan, beliau tidur seperti lamanya beliau mengerjakan sholat. Kemudian beliau bangun, lalu membaca apa yang dibacanya pertama kali, dan berbuat apa yang diperbuatnya pertama kali dahulu. Tingkat keenam, yaitu yang paling sedikit, di mana ia bangun mengerjakan sholat sekedar 4 rakaat atau 2 rakaat. Atau sukar ia bersuci, maka lalu ia duduk menghadap kiblat barang sesaat, berzikir dan berdoa. Maka amalan yang tersebut ditulis dalam jumlah bangun mengerjakan sholat di malam hari dengan rahmat dan karunia Allah. Dan telah datang pada suatu hadis, bersolatlah di malam hari walaupun sekedar waktu memerah susu kambing. Diriwayatkan Abu Yu'la dari Ibnu Abbas. Inilah cara-cara pembagian waktu. Maka hendaklah seorang murid memilih untuk dirinya apa yang dipandangnya lebih mudah. Dan di mana sulit baginya bangun pada tengah malam, maka tiada wajarlah ia melengahkan kehidupannya di antara waktu maghrib dan isya dan wirid yang ada sesudah sholat isya. Kemudian bangunlah sebelum waktu subuh, yaitu waktu sahur, sehingga tidak datang kepadanya waktu subuh di mana ia sedang tidur. Dan bangunlah pada 2 tepi malam. Dan inilah tingkat ketujuh. Itu tertuju pada kadar waktu. Maka susunan dari segala tingkat tadi adalah menurut panjang dan pendeknya waktu. Adapun pada tingkat kelima dan ketujuh, tidaklah dipandang padanya kepada kadar waktunya. Maka tidaklah berlaku urusan keduanya mengenai terdahulu dan terkemudian, menurut susunan yang tersebut di atas. Karena tingkat ketujuh tidaklah selain apa yang kami sebutkan pada tingkat keenam. Dan tidaklah tingkat kelima selain dari apa yang kami sebutkan pada tingkat keempat. Penjelasan tentang malam-malam dan hari-hari yang utama. Ketahuilah kiranya bahwa malam-malam yang dikhususkan dengan lebih keutamaannya, yang dikuatkan padanya sunat, dihidupkan dengan amalan, dan dalam setahun adalah 15 malam. Di mana tidak wajarlah bagi murid itu melalaikannya. Karena malam-malam tersebut adalah musim kebajikan dan tempat-tempat yang memberatkan dugaan bahwa perniagaan di situ akan beruntung. Manakala seorang sedekar melengahkan akan musim-musim itu, niscaya ia tidak akan berlaga. Dan manakala seorang murid melengahkan akan waktu-waktu yang utama, niscaya ia tidak akan memperoleh kemenangan. Maka 6 dari malam-malam tadi ialah dalam bulan Ramadan. 5 pada malam-malam yang ganjil dari 10 yang akhir, karena padanya dicari Lailatul Qadar. Dan satu malam lagi, malam 17 Ramadan, yaitu malam yang pada paginya hari Al-Furqan atau hari yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, hari bertemu dua golongan di mana terjadi peperangan Badar pada hari itu, dan berkata Ibnu Zubair, dan itu adalah malam Lailatul Qadar. Adapun 9 malam lagi, maka yaitu malam pertama dari bulan Muharram, malam Asyura, malam pertama dari bulan Rajab, malam Nisfu atau malam 15 dari bulan Rajab, dan malam 27 Rajab. Yaitu malam itu ada salat yang dinukilkan. Bersabda Rasulullah SAW, bagi orang yang berbuat amalan pada malam ini, memperoleh kebaikan 100 tahun. Maka barang siapa mengerjakan sholat pada malam ini 12 rakaat, di mana ia membaca tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah dan satu surat dari Al-Quran, membaca tasyahud pada tiap-tiap dua rakaat, dan memberi salam pada akhirnya, kemudian membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Kemudian membaca istighfar 100 kali. Membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Berdoa untuk dirinya dengan apa yang dikehendakinya tentang urusan dunia dan akhiratnya. Dan pada paginya ia berpuasa, maka sesungguhnya Allah mengabulkan doanya seluruhnya, kecuali ia mendoa mengenai kemaksiatan. Diriwayatkan Abu Abdillah dari Anas. Dan di antara malam yang 9 tadi, yaitu malam pertengahan Sya'ban atau malam Nisfu Sya'ban. Pada malam ini bersalat 100 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat sesudah surat Al-Fatihah akan surat Al-Ikhlas atau surat Qul Huwallahu Ahad 10 kali. Mereka tidak pernah meninggalkannya sebagaimana telah kami bentangkan dahulu pada surat. Antara malam yang 9 tadi juga ialah malam Arafah dan 2 malam 2 hari raya, atau malam hari raya puasa dan malam hari raya haji. Bersabda Nabi SAW, barang siapa menghidupkan 2 malam, 2 hari raya, niscaya tidak mati hatinya pada hari mati segala hati. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Amamah. Adapun hari-hari yang utama, maka adalah 19 yang disunatkan sambung-menyambung wirid padanya, yaitu hari Arafah, hari Asyura, hari 27 Rajab, yang mempunyai kemuliaan yang agung. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa pada hari 27 Rajab, niscaya dituliskan baginya puasa 60 bulan. Diriwayatkan Abu Musa al-Madini dari Abu Hurairah. Yaitu hari yang diturunkan oleh Allah padanya Jibril alaihissalam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hari yang 19 itu ialah hari 17 Ramadan. Yaitu hari peristiwa perang Badar, hari Nisfu Sya'ban, hari Jumat, dan 2 hari raya. Dan hari-hari yang dimaklumi yaitu 10 hari bulan Zulhijjah sudah dikurangi dengan hari Arafah dan hari haji, maka tinggal 8 hari lagi tetap sama. Dan di antara hari yang 19 itu tadi ialah hari-hari yang terbilang, yaitu hari-hari tasyrik atau hari 11, 12, 13 pada bulan Zulhijjah. Diriwayatkan oleh Anas dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, apabila selamatlah bulan Ramadan, niscaya selamatlah tahun itu. Berkata sebagian ulama, barang siapa mengerjakan pekerjaan pada 5 hari di dunia, niscaya tidak memperoleh pekerjaan di akhirat. Yang dimaksudkan dengan hari-hari itu ialah 2 hari raya, hari Jumat, hari Arafah, dan hari Asyura. Dan dari hari-hari yang utama dalam seminggu ialah hari Kamis dan hari Senin, di mana pada 2 hari itu diangkatkan segala amal perbuatan kepada Allah Ta'ala. Dan telah kami sebutkan dahulu bulan-bulan dan hari-hari yang utama untuk berpuasa pada kitab puasa. Maka tidaklah perlu akan diulangi lagi. Wallahu alam, Allah yang Maha Mengetahui. Diberi rahmat kiranya oleh Allah kepada tiap-tiap hamba yang pilihan dari seluruh alam. Telah sempurna kiranya rubuk pertama dari kitab Ihya Ulumuddin dan diiringi oleh rubuk kedua.